Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون والمسلمات رحمني ورحمكم الله جميعا. الحمد لله kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang Allah curahkan kepada kita. Alhamdulillah pada pagi hari ini Sabtu pagi tanggal 2 Muharram 1447 Hijriah. Alhamdulillah Allah masih memberi kita kesempatan untuk kita bersama-sama tafaqquh fiddin, untuk kita sama-sama menambah amalan-amalan kebaikan yang mana ini semua adalah menjadi sebab-sebab kebaikan, sebab-sebab kebahagiaan dunia dan akhirat. Alhamdulillah kita sudah masuk pada tahun baru Hijriah, yang mana ini mengingatkan kepada kita bahwasanya umur kita telah berkurang 1 tahun yang lalu, dan menjadi bahan untuk kita introspeksi, untuk kita mengoreksi diri kita, sudah 1 tahun berkurang umur kita, jatah hidup kita berarti sudah semakin dekat dengan akhirat. Dan mudah-mudahan pergantian tahun ini menjadi semangat bagi kita, penyemangat bagi kita untuk mempersiapkan diri menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Ada sedikit yang ingin kita ingatkan tentang bulan Muharram ini, termasuk salah satu bulan yang Allah muliakan, yang bahkan Allah gandengkan dengan bulan Muharram ini adalah Syahrullah, bulannya Allah. Ini bulan Muharram, yang mana saudara-saudara kita di sana terkadang banyak yang jatuh pada perbuatan-perbuatan, amalan-amalan yang mereka menyangka itu adalah sebagai bentuk-bentuk ibadah, pendekatan diri kepada Allah. Namun sebenarnya itu adalah amalan-amalan yang justru mengundang murka Allah. Di antara amalan yang dianjurkan, bahkan mungkin ditekankan di bulan Muharram ini adalah Shaumul Asyura, puasa tanggal 10 Muharram. Ini yang Nabi lakukan. Dikarenakan kalau hanya tanggal 10-nya saja, sebagian sahabat ada yang bertanya kepada Rasul, kalau seperti itu, maka akan sama seperti umat sebelumnya, Yahudi. Maka Nabi SAW, kalau begitu tahun yang akan datang, kita akan berpuasa di tanggal 9-nya. Di tanggal 9-nya. Ya. Qadarullah ma syaa fa'al, beliau wafat sebelum sampai pada tahun baru atau bulan Muharram tahun berikutnya. Ya. Namun dari sini sudah diambil faedah bahwasanya untuk menyelisihi umat terdahulu, untuk beda dengan umat terdahulu ataupun umat yang lainnya, maka Nabi mengajak atau menganjurkan untuk puasa sehari sebelumnya atau sehari sesudahnya, atau bahkan tanggal 9, 10, 11-nya juga tidak mengapa. Bahkan dianjurkan untuk memperbanyak amal-amal soleh, dikarenakan bulan Muharram juga termasuk bulan-bulan yang Allah muliakan. Dengan barakallahu fikum. Di sebagian saudara-saudara kita ada yang mengamalkan dengan amalan-amalan yang menyangka akan mendekatkan diri kepada Allah. Ada yang meninggalkan makanan pokoknya, hanya fokus pada satu jenis makanan. Ada. Ya kalau memang itu ada tujuan ilmiah, sisi kesehatan mungkin, karena menghindari karbohidrat yang berlebihan mungkin, atau misalnya. Ada hanya yang fokus pada satu jenis makanan saja. Apa namanya? Iwul loh ya. Itu saja satu bulan penuh. Nah, ini ada unsur ibadah ini, pendekatan diri. Tapi siapa yang menyuruh, siapa yang mencontohkan, siapa yang mengajarkannya. Ya. Nah, ini khawatir. Ini dari situ sisi amalan. Mereka mengagungkan betul. Kalau sudah masuk bulan Muharram, gak mau dikasih makanan yang lain. Sampai pun pada kopi, gak mau. Mereka sebenarnya senang ngopi juga. Ketika dikasih tidak mau. Maunya ya itu saja. Tiwul saja katanya. Ya barakallahu fikum. Gak ada rasa yang lainnya mungkin ya. Itu. Belum lagi dengan amalan-amalan yang lain. Mencuci persenjataan. Apa? Persenjataan perkebunan atau sawahnya. Ya. Mudah-mudahan Allah memberikan hidayah. Petunjuk kepada mereka semuanya bahwa amalan tersebut. Ya, tidak mendatangkan faedah untuk dunianya, juga tidak pula untuk akhiratnya, bahkan berbahaya untuk dirinya, dunia dan akhiratnya. Ya, barakallahu fikum. Al-muhim, di bulan Muharram ini mari kita bersama-sama untuk memperbanyak amalan-amalan soleh. Amalan soleh adalah amalan yang padanya ada perintah Allah dan ada contoh dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan atas senangnya sendiri atau atas perintah orang yang dia sukai atau kagumi saja. Ini barakallahu fikum. Alhamdulillah kita lanjutkan. Kita kemarin, Sabtu kemarin atau tahun yang lalu ya, telah sampai pada paragraf tentang wahadihi syamsu tatlu 'alan nasi fid dunya kulliha wa yantafi'una biha wa hadzal qamar kadzalik fil lail wa ghairi hadhihi min al ayatil azimah kal ardi wa ma fiha min jibalin wa anharin wa biharin wa ashjarin wa hayawanatin wa hadhihi samawat allati yaraha an-nas kulluha min ayatihi dalati ala azimatihi wa annahu rabbul alamin wa annahu al-khallaqul alim wa annahu al-mustahiqu li'ibadah. ولهذا قال ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون فصلت ayat 37 يعني لا تعبدوا هذه المخلوقات بل اعبدوا الذي خلقها وأوجدها سبحانه وتعالى فهو المستحق بأن يضل له العبد ويخضع له ويطيع أوامره وينتهي عن نواهيه سبحانه وتعالى تعظيما وتقديسا له وخوفا منه ورغبة فيها فيما عنده. Kita kemarin berhenti di sini ya, menunjukkan Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan menciptakan matahari ya, yang matahari ini terbit atas manusia di dunia ini semuanya, dan manusia serta makhluk yang lainnya mengambil manfaat dengan terbitnya matahari. Yang ini menunjukkan untuk kita semuanya merendahkan diri kepada Allah sebagai pencipta makhluk-makhluk tadi. Ya, kita merendahkan diri kepada Allah, menyerah kepada Allah, mentaati perintah-perintahnya, meninggalkan larangan-larangannya. Ini larangan Allah Subhanahu Wa Taala dengan penuh pengagungan dan mensucikan Allah serta takut dan mengharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas apa-apa yang ada di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, mengharapkan rahmatnya, mengharapkan ampunannya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kita lanjutkan syarah beliau Syaikh bin Baz rahimahullah. Wa qala subhanahu, dan Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, inna rabbakumullah, sesungguhnya Rabb kalian adalah Allah. Makna Rabb diantaranya adalah pencipta, pengatur alam semesta, penjaganya, ya. Diantara makna Rabb, inna rabbakumullah, sesungguhnya Rabb kalian adalah Allah. Surat Al-A'raf ayat 54. Yani kata Syaikh bin Baz, inna rabbakum ayyuhal ibad minal jinni wal ins huwallah. Kata beliau Syaikh bin Baz, yakni sesungguhnya Rabb kalian, wahai hamba-hamba, wahai budak-budak dari kalangan jin dan dari kalangan manusia, yaitu Allah. Di sini Syaikh bin Baz menegaskan bahwasanya Rabb kalian, wahai sekalian, wahai para hamba-hamba, wahai para budak-budak dari kalangan jin dan manusia, dipahami bahwasanya jin juga adalah hamba Allah, budaknya Allah, bukan dijadikan Tuhan, bukan ditaati perintahnya. Terkadang ada manusia seperti itu, mentaati apa yang dimaukan oleh jin. Kalau kamu ingin lancar usahanya, cepat kaya, kamu harus lakukan ini dan tinggalkan ini. Ada yang seperti itu, sampai meninggalkan, kalau kamu makan buah ini nanti gak lancar, batal perjanjian kita, rontok katanya, ya rontok apa namanya, kodamnya apa-apanya katanya, begitu ya. Barakallahu fikum. Ada yang seperti itu, ya. Sehingga kalau bertamu, berkunjung ke rumah seseorang, dikasih suguhan jenis seperti ini, gak mau, takut rontok yang dipakainya. Ya, barakallahu fikum. Ini jin, sama budak Allah, sama diperintahkan untuk beribadah kepada Allah, bukan untuk dijadikan Tuhan, bukan untuk diikuti, ditaati permintaannya. Ini barakallahu fikum. Kata Syaikh bin Baz, inna rabbakum ayyuhal ibad minal jinni wal ins huwallah. Sesungguhnya Rabb kalian, pencipta kalian, pengatur kalian, penjaga kalian, wahai budak-budak dari kalangan jin dan dari kalangan manusia, itu Allah saja. Ya barakallahu fikum, sama-sama diperintahkan untuk beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun, ya. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah saja. Jadi bukan dijadikan sebagai sesembahannya, barakallahu fikum. Kemudian Syekh Dimas melanjutkan, wa rabbukum, dan makna rabbukum yakni khalaqakum, yakni pencipta kalian. Kata Syekh bin Baz, makna Rabbukum adalah pencipta kalian. Wahuwa ma'budukumul haq wahdahu la syarikalah. Dan dialah Allah sesembahan kalian yang hak. Wahdahu la syarikalah, satu-satunya. Tidak ada persekutuan baginya. Barakallahu fikum. Jadi tidak boleh beribadah kepada jin, beribadah kepada Allah, beribadah pula kepada jin. Tidak boleh. Dia mentaati Allah, dia terkadang mau sholat. Puasa Ramadan ya puasa. Tetapi di sisi yang lain dia juga mentaati permintaan atau ajakan-ajakan jin. Ya seperti tadi orang, dia meninggalkan puasa, dia meninggalkan makanan-makanan yang lain, kecuali hanya satu makanan saja di bulan Muharram. Ini kan berarti dia mentaati selain perintah Allah, selain syariat Allah. Di sisi yang lain dia juga kadang sholat lima waktu kadang. Ya. Di bulan puasa juga dia berpuasa. Ini mempersekutukan dalam sisi apa? Perintah-perintah Allah. Satu sisi ditaati, perintahnya yang selain Allah ini juga ditaati. Ya, ini jatuh pada kesyirikan dari dalam peribadatan. Ya, barakallahu fikum. Kemudian Syekh bin Baz melanjutkan, allazi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin tsumma istawa 'alal 'ars. Beliau menukilkan, mengambil ayat dari surat Al-A'raf ayat yang ke-40, ayat yang ke-54. Alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin tsumma istawa 'alal 'ars, yaitu sesembahan kalian yang hak satu-satunya tidak ada sekutu baginya, yaitu yang telah menciptakan langit-langit yang tujuh, wal ardo, dan yang telah menciptakan bumi dalam waktu 6 hari. Setelah selesai penciptaan langit dan bumi dalam waktu 6 hari, summastawa 'alal 'ars, kemudian Allah Subhanahu wa taala istiwa. Istiwa ada yang memaknakan tinggal, ada yang memaknakan bersemayam. Al-muhim, Allah tinggal atau bersemayam di atas 'ars-nya. Ya, Allah tinggal bersemayam di atas 'ars-nya. Ai summartafa 'alal 'ars, yaitu kata Syaikh bin Baz, kemudian Allah naik tinggi di atas arsnya. Allah kemudian naik tinggi di atas arsnya. Wa ala fawqahu subhanahu wa ta'ala, tinggi naik di atas ars. Maha suci Allah lagi maha tinggi. Ya. Dan keberadaan Allah, tinggalnya Allah, bersemayamnya Allah di atas ars, ini juga bagian dari keimanan yang harus kita imani. Bahwasanya Allah tinggal bersemayam di atas arsnya, tidak boleh menolaknya, tidak boleh menggambarkan bagaimana tinggalnya. Kewajiban kita adalah apa? Mengimani, bukan mempertanyakan bagaimana tinggalnya, bagaimana keadaannya. Dan ini barakallahu fikum. Kata Syaikh bin Baz melanjutkan, fa'ilmuhu fi kulli makanin, maka ilmu Allah meliputi semua tempat. Tinggalnya Allah di atas ars, ya, sangat memungkinkan, dan memang Allah maha tahu, maha ilmu segalanya. Ya, maka ilmu Allah berada di semua tempat. Bukan Allah berada di mana-mana. Bukan, ya? Bukan Allah berada di mana-mana. Allah berada di al-ars. Tapi ilmu Allah SWT bisa meliputi segala sesuatu. Ya, alimul ghaibi wasyahadah. Allah itu mengetahui perkara-perkara yang gaib dan perkara-perkara yang nyata. Bahkan di hati kita sendiri, Allah yang maha tahu. Bahkan kita kadang gak tahu. Ya, kita gak tahu, tapi Allah tahu. Barakallahu fikum. Ini juga kadang ada yang keliru dalam memahami tentang keberadaan Allah. Allah tinggal di atas ars. Ada yang meyakini Allah berada di semua tempat. Sehingga saya pernah lihat orang selesai sholat, berdoa. Berdoa satu saat menghadap ke kiblat. Nanti selesai menghadap kiblat, dia beralih menghadap utara. Selesai menghadap utara, dia berdoa menghadap ke timur. Selesai berdoa menghadap timur, dia beralih menghadap ke selatan. Ini kembali lagi ke arah kiblat. Tapi orang seperti ini, apa sih yang dimaukan oleh orang seperti ini? Itu tadi keyakinannya, karena Allah berada di mana-mana, sehingga dia berdoa yang menghadap kiblat, menghadap utara, menghadap timur, menghadap selatan. Tapi saya nggak berdebat. Setelah itu sudah setinggal. Ya, barakallahu fikum. Ada yang seperti itu. Belum lagi ibadah-ibadah yang lainnya. Ya. Nah, ini menunjukkan bahwasanya kaum muslimin saat ini ataupun ya saat ini dan yang sebelumnya tentunya juga ada yang belum mengetahui tentang keberadaan Allah. Padahal mereka membaca Al-Quran. Hanya saja mungkin sebagian mereka memperindah bacaan tapi tidak memahami maknanya. Itu nih, memperindah bacaan tapi tidak memahami maknanya. Sehingga Al-Quran hanya lewat di tenggorokan saja, ya, barakallahu fikum. Nah, kita khawatir. Mudah-mudahan kita bisa memahami, kita membaca Al-Quran, memahami ayat-ayatnya dan mengamalkan apa yang terkandung di dalamnya. Barakallahu fikum. Kemudian Syaikh bin Baz melanjutkan, wa huwa fawqal 'ars, dan Allah berada di atas 'ars-nya. Allah berada di 'ars-nya. Fawqa jami'il makhluqat, di atas seluruh makhluk-makhluknya. Ini Syaikh bin Baz menjelaskan demikian. Wal 'arsu, dan yang namanya 'ars, kata Syaikh bin Baz, saqful makhluqat, saqful makhluqat. Yang namanya 'ars itu adalah atap atau langitnya makhluk-makhluk. Jadi 'ars itu berada di atas langit, ya, barakallahu fikum, di atas makhluk-makhluknya. Wa huwa a'lal makhluqat, dan 'ars itu lebih tinggi di atas makhluk-makhluknya. Ini tafsir beliau Syaikh bin Baz. Wallahu fawqahu jalla wa ala, dan Allah di atas 'ars-nya. Allah zat yang maha besar, maha mulia, maha tinggi. Barakallahu fikum. Istiwa alaihi, Allah tinggal bersemayam di atas 'ars-nya. 'Ars di atas langit-langit, ya. Allah tinggal di atas 'ars-nya. Ya, barakallahu fikum. Istiwaan yaliku bi jalalihi, Allah tinggal di atas 'ars sesuai serasi sama, ya, dengan kebesaran Allah sendiri. Ya. sesuai dengan kebesaran Allah sendiri. Keberadaan Allah di atas sesuai dengan kebesaran Allah, kemuliaan Allah tidak bisa digambarkan dengan yang lainnya. Itu maksudnya lagi, barakallahu fikum. La yusabihu khalqahu fi syai'in min sifatihi. Tidak ada yang serupa, tidak ada yang sama kejadiannya, bagaimana tinggalnya, bagaimana istiwanya, sedikit pun dari sifatnya, tidak ada yang menyamai. Ya, kewajiban kita apa? Mengimani. Kewajiban kita mengimani, tidak boleh menggambarkan bagaimana tinggalnya, bagaimana istiwanya. Jadi barakallahu fikum. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, laisa kamitslihi syai'un wa huwa sami'ul basir. Surat Asy-Syura ayat yang 11. Kata Allah, tidak ada satupun yang sama dengan Allah. Tidak ada sesuatu pun yang sama dengan Allah. Tidak ada yang menyamai. Dan Allah maha mendengar lagi maha melihat. Ya barakallahu fikum. Wa qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala pun berfirman, wa lam yakullahu kufuwan ahad. Surat Al-Ikhlas ayat yang 4. Kata Allah, tidak ada sesuatu pun yang setara, yang sebanding dengan Allah. Surat Al-Ikhlas. Walam yakun lahu kufuan ahad. Wa qaluhu, ya tentang istiwanya Allah. Suatu ketika Imam Malik sedang memberikan faedah, ada yang datang ke beliau dan menanyakan tentang bagaimana istiwanya Allah. Maka kata Imam Malik, ya, al-istiwa waru majhulin. Istiwa adalah sesuatu yang bukan sesuatu yang asing, sesuatu yang bisa dipahami oleh akal. Gitu nggih? Sesuatu yang sudah dipahami oleh akal, bukan sesuatu yang asing, ya. Bukan sesuatu yang tidak bisa dinalar oleh akal. Kata Imam Malik rahimahullah. Kemudian beliau menjelaskan tentang apa? Al-'ars adalah ghairu majhulin. Al-'ars adalah sesuatu yang tadi al-istiwa ghairu majhulin. Kemudian wal-kaifu dan bagaimananya ghairu ma'qulin, ya. Adapun bagaimananya adalah sesuatu yang apa? Tidak dipertanyakan. Tidak usah dipertanyakan, sudah dipahami. Wa su'alu anhu bid'atun. Dan bertanya tentang bagaimana istiwanya Allah adalah sesuatu yang bid'ah. Kama qala Imam Malik rahimahullah. Sebagaimana yang disampaikan oleh Imam Malik rahimahullah. Ya. Jadi yang bertanya. Dan beliau marah. Beliau marah ketika ada orang yang menanyakan seperti itu. Tentang bagaimananya istiwanya Allah. Istiwa sesuatu maklum. Di lafaz yang lainnya, al-istiwa maklumun, ya. Wa kaif majhulun, ya. Di lafaz yang lainnya ada beberapa lafaz, ya. Wa su'al bid'ah, ya. Mempertanyakan termasuk bid'ah. Ini barakallahu fikum. Jadi tugas kita apa? Wal imanu bihi wajibun, beliau melanjutkan, dan mengimani tentang istiwanya Allah adalah wajib. Ini barakallahu fikum. Ini jadi tentang istiwanya Allah, tugas kita adalah mengimani. Tidak boleh mempertanyakan, menggambarkan bagaimana istiwanya Allah. Ya barakallahu fikum. Kemudian beliau Syekh bin Baz melanjutkan, wa qawluhu yusil laylan nahara yatlubuhu hasisan. Surat Al-A'raf ayat yang ke-40, ayat yang ke-54. Allah menutupkan malam dan siang, ya telubuhu hasisan, dan siang mengikutinya dengan cepat. Allah menutupkan malam dan siang mengikutinya dengan cepat. Surat Al-A'raf ayat yang ke-54. Ay yughati hadza bihadza. Yaitu kata Syekh bin Baz, menutupi ini dengan ini, menutupi siang, menutupi malam. Menutupi malam, kemudian menutupi siang. Wa hadza bihadza, dan menutupi yang ini dengan yang berikutnya. Ya telubuhu hasisan, dengan cepat mengikutinya. Pergantian dari siang ke malam begitu cepat, tanpa ada perselisihan. Nanti dulu saya masih betah dengan siangnya, masih bisa apa? Ingin lama-lama memberikan penerangan. Enggak bisa. Sudah waktunya ganti malam ya, cepat ganti malam. Sudah waktunya ganti siang ya, cepat ganti siang. Barakallahu fikum. Ay syari'an wa kullu wahidin yatlubul akhar. yaitu dengan cepatnya ya pergantian dari waktu ke waktu, pergantian dari masa ke masa ya, semua bisa berganti dengan cepat. Demikian juga perputaran matahari, perputaran bulan, semuanya bisa dengan cepat ya. Barakallahu fikum. Wa kullu wahidin yatlubuhu yatlubul akhar, dan semua salah satu darinya mengikuti yang lainnya. Idzan taha hada dakhala hada, apabila telah selesai ini maka masuklah yang ini. Ya, ini pergantiannya, selesai pagi berarti siang, selesai siang sore, selesai sore malam, semua bergantian tanpa menunggu-nunggu yang lainnya. Barakallahu fikum. Wa hakada, dan demikianlah hatta taqumas saah, dan demikianlah kejadiannya ya, perputaran matahari, perputaran bulan, perputaran bumi, pergantian siang malam, pergantian bulan, semua berjalan dengan cepatnya ya, hatta taqumas saatu, sampai tegaknya hari kiamat ya. Wasyamsu wal qamar, dan matahari serta bulan, surat Al-A'raf ayat yang ke-54. Ay wa khalaqas syamsa wal qamar wan nujuma khalaqaha musakhkharatin bi amrih. Kata Syaikh bin Baz, yaitu Allah menciptakan matahari, menciptakan bulan, menciptakan bintang-bintang. Khalaqaha musakhkharatin bi amrih, Allah menciptakannya dalam keadaan makhluk-makhluk tadi, matahari, bulan, bintang-bintang, semuanya tunduk terhadap perintah-perintah Allah. Semuanya tunduk terhadap perintah-perintah Allah. Ya, matahari terbit dari sebelah, dari arah timur. Semua mentaati perintah Allah. Nanti tenggelam di sebelah barat. Ya. Adapun nanti akan terbit dari sebelah barat, berarti kiamat ya. Barakallahu fikum. Di salah satu tanda kiamat, matahari terbit dari barat, dan di situ sudah tidak ada lagi taubat. Sudah tidak ada lagi taubat ya. Barakallahu fikum. Muti'atin mudhallalatin li amrihi subhanahu wa ta'ala. Ya, Allah menciptakan matahari, menciptakan bulan, menciptakan bintang-bintang. Allah menciptakan ini semua untuk tunduk terhadap perintah-perintahnya, mentaati perintah-perintahnya, dan merendahkan diri makhluk-makhluk tadi terhadap perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Sekarang ini sampun 5:30 ya. Coba lanjut ya. Itu persiapan daurah ya. Persiapan daurah ya. Jadi insyaallah cukup rin. Ya, barakallahu fikum. Ada rincian tentang apa? Perbedaan apa sih bedanya antara al-'arsy dan al-kursi ya. Perbedaan al-'arsy dan al-kursi. Ada faedah singkatnya disampaikan oleh Ibnu Mas'ud. Hanya saja waktunya belum sudah tidak mencukupi. Insya Allah kita akan sambung lagi di waktu yang akan datang. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa menambah kebaikan untuk kita semuanya sebagai bekal untuk kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ada baiknya dari Allah Subhanahu wa taala, ada salah kekeliruan dari Anda sendiri. Kita akhiri pertemuan pagi hari ini, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.